لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حديث أنس بن مالك dari Anas bin Malik anna Rasulullah SAW qala bahwasanya Rasulullah SAW bersabda la yu'minu ahadukum tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta aku na ahabba ilaih hingga aku menjadi sosok yang paling dia cintai min waladihi dari kecintaan kepada anaknya wa walidihi ataupun kepada orang tuanya wa nasi ajma'in atau kepada seluruh manusia seluruhnya akhrajahu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Tapi perhatikan di sini ini penting sekali nih. Ya, sampai Nabi katakan la yu'minu ahadukum. Yang dinafikan di sini adalah kamalul iman. Tidak sempurna iman. Kalau memang ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kecintaan kepada selain beliau lebih tinggi daripada kecintaan pada beliau. Maka iman enggak sempurna. Ya, iman enggak sempurna. Tapi kalau memang enggak ada sama sekali kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka betul-betul dinafikan iman. Paham dari sini? Ya, jadi tidak beriman artinya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok yang paling dia cintai melebihi kecintaan dia kepada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia semuanya. Kalau memang ada kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kalau memang enggak ada sama sekali, maka enggak ada iman sama sekali. Ini yang dimaksud tidak sempurna iman, ada cinta kepada Rasul tapi ternyata sosok lain lebih dia cintai daripada Rasul. Orang tuanya, anaknya, pasangannya, atau yang lainnya. Bisa dipahami sini? Tapi barakallahu fiik. Syarhul kalimat la yu'minu ahadukum la yahsulu lahu al-imanu al-kamilu. Yaitu dia tidak mendapatkan iman yang sempurna alladzi tabarra'a bihi dhimmatuhu. Yang dengannya dia bisa lepas tanggung jawab karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Sedot cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah adalah kewajiban. Enggak bisa seorang mukmin enggak cinta kepada Rasul. Dia harus cinta kepada Rasul. Ya, wa yadkhulu al-jannata bila adabin. Yang dengannya dia akan masuk surga tanpa azab. Ya. Tabarakallahu fikum. Jadi menimbulkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada siapapun sampai yang disebutkan di sini anak, orang tua, manusia semuanya. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Ya. Tabarakallahu fikum. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uhibbuk. Aku mencintai engkau ya Allah, aku mencintai engkau ya wahai Rasulullah, melebihi apapun. Kecuali nafsi, kecuali diriku sendiri. Kecuali diriku sendiri. Jadi Umar lebih mencintai beliau daripada Rasulullah. Tapi belum mencintai Rasulullah daripada semuanya kecuali dirinya. Artinya Umar cinta kepada diri dia dulu, baru cinta kepada Rasulullah SAW. Artinya ada nggak asal iman, pokok iman ada nggak? Ada cinta kepada Rasulullah. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW dibenarkan. La walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak, bukan begitu Umar. Ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya. Engkau belum betul-betul beriman hatta aku na ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku menjadi sosok yang paling engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Ya, baru Umar bin Khattab paham, kata Umar bin Khattab, ya. Al-an wallah, demi sekarang demi Allah, ya. Anta habbu ilayya minapsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Nabi SAW, al-an ya Umar. Sekarang baru benar wahai Umar. Sekarang baru benar. Ya barakallahu fikum. Ya. Bisa dipahami sini? Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW bersabda pada Umar ini, dalam sabda Anas bin Malik ini, dalam sabda beliau dalam hadis Anas bin Malik ini, para sahabat paham. Sehingga para sahabat lebih mencintai Rasulullah SAW daripada diri mereka sendiri. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW terjebak dalam kubangan yang di situ, ya, orang-orang kafir siap ingin membunuh beliau, para sahabat berebut menjadi tameng hidup beliau. Ya. Sampai-sampai beliau menyatakan, man yarudduhum anna walahul jannah. Siapa yang bisa menghalau mereka dari diriku, ya, maka dia mendapatkan surga. Nabi SAW juga bersabdakan, huwa rafiqi fil jannah, dia akan menjadi teman dekatku di surga. Akhirnya sahabat berebutan menjadi tameng hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjadi tameng hidup sehingga musyrikin Quraisy memanah Rasulullah, melemparkan tombak kepada Rasulullah. Semua terhalang. Oleh siapa terhalangnya? Oleh tubuh-tubuh sahabat. Oleh tubuh-tubuh sahabat. Kenapa sahabat rela melakukan demikian? Karena telah hadir kamalul iman, kesempurnaan iman, yaitu rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Ya. Melebihi kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri. Bisa dipahami sini? Dan ini tarbiyah besar dari Rasulullah SAW kepada para sahabat, sehingga sahabat paham akan hal ini. Ya. Dahulu sahabat belum paham. Sampai-sampai Umar bin Khattab kan mengatakan, ya, anta ahabu ilayya, engkau lebih aku cintai wa Rasulullah, melebihi apapun ila nafsi kecuali diriku. Kata Nabi apa? La. Enggak, belum. Bukan begitu Umar. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, sampai aku menjadi sosok yang benar-benar engkau paling cintai melebihi dirimu sendiri. Maka Umar bin Khattab mengatakan, anta ahabu ilaika min nafsi, engkau orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Kata Nabi al-an, ya Umar, sekarang baru benar. Ya. Jadi Umar sebelumnya cinta kepada Rasulullah melebihi apapun kecuali diri beliau. Ada pokok iman, ada asal iman, yaitu cinta, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun masih terhalang, ada kecintaan yang lebih besar lagi dari Umar kepada diri beliau. Akhirnya dibenarkan oleh Rasulullah, baru beliau lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apapun, hatta diri beliau sendiri. Jadi bisa dipahami sini ya, yang dinafikan dalam hadis ini adalah kamalul iman. Kalau memang ada mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syarhul ijmali, penjelasan global hadis ini, yukhbiruna Rasulullah, Rasulullah sallallahu mengabarkan kepada kita fi hadal hadisi, dalam hadis ini, annahu la yakmulu imanul insan, bahwa belum sempurna keimanan seseorang, wala yatahassalahu wala yatahassalu ya alal iman allati bihi tabarra'u dhimmatuh, yang dan dia pun belum mendapatkan keimanan yang dengan keimanan tersebut terlepas tanggung jawab dia ya, wa yadkhulu bihil jannata bil adabin, dan dia belum bisa ya masuk surga tanpa adab, hatta yuqaddim hubba rasulillah, sampai dia lebih mendahulukan kecintaan dia kepada Rasulullah SAW ala hubbi waladihi, daripada kecintaan dia kepada anaknya, wa walidihi, kedua orang tuanya, wan nasi ajma'in, maupun manusia semuanya. Wa dzalika anna hubba rasulillah yani hubballah, karena cinta kepada Rasulullah hakikatnya adalah cinta kepada Allah, karena Allah yang perintahkan. Bahkan taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, siapa yang taat pada Rasul sungguh dia taat pada Allah. Ya. Wa may yuti'ir Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Nah, baik. Wadzalika anna hubba Rasulillah yani hubba Allah, li'anna Rasul huwal muballighu anhu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah muballigh, juru penyampai dari Allah. Wal hadi ila dinih, yang memberikan petunjuk kepada agamanya Allah, agama Islam. Wa mahabbatullahi wa rasulih, dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, la tasihhu illa bimtisali awamir syar'i wajtinabi nawahihi. Nah, kecintaan pada Allah dan Rasulnya itu tidaklah benar, tidaklah sah kecuali dengan melaksanakan berbagai perintah syariat dan menjauhi larangannya. Walaysa bi insyadil qasaid, ya, bukan dengan melantunkan nasyid-nasyid, qasidah-qasidah, ya, cinta Rasul. Kayak ada orang Syiah di Solo itu bikin lagu cinta Rasul, Syiah dia. Ya. Dia melanggar ya perintah Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tasubbu ashabi, jangan kalian celak sahabatku." Dicelak sahabat Rasul karena Syiah Arab itu. Ya. Dia membenci istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, dan ummahatul mukminin yang lainnya karena akidahnya Syiah. Gombal dia bikin lagu cinta Rasul. Wal ihtifalat, dan cinta Rasul itu tidak terrealisasi hanya dengan mengadakan apa namanya perayaan-perayaan. Ya, misalkan Maulid Nabi. Ya. Orang yang Maulid Nabi belum ya itu bukan menandakan dia yang paling cinta kepada Rasul. Ya. Walaupun ya kata Ibnu Taimiyah, orang yang mengadakan Maulid atas dasar cinta kepada Rasul berarti ya ada iman dia. Ada iman, itu iman ada iman bentuknya apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau iman ada iman berarti ada ganjaran dari Allah enggak? Ada, walaupun caranya salah. Ya, caranya salah. Ini adilnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang mengucapkan demikian. Di kitab beliau tidak Shiratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Ya. Tapi maulid bid'ah. Tapi orang yang mengadakan maulid karena cinta kepada Rasulullah SAW, Allah akan balas rasa cinta aja kepada Rasulullah SAW dengan pahala. Namun bid'ahnya lain lagi. Bid'ah maulid, apalagi kalau sudah diiringi dengan maksiat kayak zaman sekarang, nyanyian-nyanyian, berkhulwat, tabarruj, ya, disia-siakannya harta dan seterusnya. Ya, jadi juga keliru nih orang-orang yang mengadakan maulid, menuding orang-orang yang nggak maulidan, nggak cinta Rasul lah. Apa buktinya hanya dengan maulid cinta Rasul? Cinta Rasul itu yaitu dengan mengikuti beliau. Ya. Dengan mengikuti beliau. Beliau mengatakan kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umat masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau, man ata'ani dakhul janna wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku dia yang masuk surga. Dia siapa yang enggak taat padaku dia enggak mau masuk surga. Allah perintahkan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberi Rasul, ambil, apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Berhenti. Enggak usah diamalin. Sesungguhnya Allah sangat besar ya, siksanya, sangat keras. Ya. Taibarakallahu fikum. Wa talhinil aghani, dan mendendangkan nyanyian-nyanyian cinta Rasul, cinta Rasul lah. Ya. Jadi wujud cinta kepada Rasul bukan dengan mengadakan perayaan-perayaan, kasidah-kasidah, insyad, nasyid-nasyid, qasaid, kasidah-kasidah, ya, iqamatil ihtifalat, merayakan perayaan-perayaan, wa talhinil aghani, mendendangkan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian, enggak. Ya, tetapi dengan ittiba' kepada beliau, mengikuti beliau. Ya. Hai barakallahu fikum. Mengadakan maulid Nabi, ya bagus. Dari si kalau aspek cinta kepada Rasul bagusnya, bukan bagusnya maulid nabinya. Maulid nabinya bid'ah. Ya, maulid nabinya bid'ah. Kalau memang atas dasar cinta pada Rasul, itu kata Ibnu Taimiyah, yujar, dia mungkin dibalas karena ala mahabbatihi, atas kecintaan dia kepada Rasul. Namun enggak ada balasan, enggak ada pahala atas bid'ah dia. Itu pun kalau maulid yang ada dulu, yang zaman ulama dulu, yang hanya membacakan sirah di 12 Rabiul Awal. Kalau sekarang bukan cuma bacaan sirah, baca barzanji, ada keyakinan-keyakinan khurafat lagi. Meyakini roh Rasul datang. La ilaha illallah. Tahu dari mana ya yas'alunaka 'anir ruh, kulli ruhu min amri rabbi? Mereka bertanya pada engkau tentang roh, katakanlah roh itu urusan Rabbku. Ya Nabi salam alaika, diri semuanya. Dulu saya maulidan. Pernah saya enggak diri, dikelepak kelas saya sama Pak Ustaz. Waktu masih remaja dulu. Wah, bangun. Hah? Kenapa Ustaz? Songong ente. Kenapa Ustaz? Nabi dah songong ente duduk. Waduh. Ya, dulu remaja aja kita udah punya fitrah ya. Masa roh Rasul datang? Nah, sekarang juga masih remaja sih. Ya, barakallahu fiik. Masa roh Rasul datang? Ya. Subhanallah. Enak banget ya Rasul datang. Mana lagi tadi? Al-fawaid, beberapa faedah di sini. Al-awwal anna nafyal iman la yadullu 'ala al-khuruj min al-islam. Bahwa dinafikannya iman itu tidak menunjukkan dia keluar dari Islam. Karena ya hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, itu yang dinafikan adalah kamalul iman. Kesempurnaan iman. Kalau memang ada asal cinta kepada Rasul, yaitu dia cinta kepada Rasul, tapi dia juga cinta kepada selain Rasul, orang tuanya, anaknya, pasangannya, yang ternyata kecintaan dia kepada selain Rasul tadi lebih tinggi daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka iman yang gak sempurna. Kapan itu sempurna? Yang kata beliau, hatta akuna ahabba ilaih, hingga aku menjadi sosok yang paling dia cintai. Min waladihi wa walidihi, daripada anaknya, kedua orang tuanya, wa nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Jadi mengedepankan, memprioritaskan, mendahulukan cinta kepada beliau alaihi salatu wasalam dibanding yang lainnya, hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Ya, hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Barakallahu fikum. Ya. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, itu yang tertinggi di mata seorang mukmin. Makanya Nabi Ibrahim, anak yang beliau tunggu setelah sekian lama enggak punya anak dari istri beliau Sarah, hingga menikah dengan Hajar, punya anak Ismail, anak yang al-muntazir, yang ditunggu-tunggu. Lagi lucu-lucunya, datang perintah suruh sembelih, Nabi Ibrahim enggak ada keberatan sedikit pun. Nabi Ibrahim enggak ada keberatan sedikit pun. Mau menyembelih. Lagi lucu-lucunya, setelah sekian lama gak punya anak. Ya, barakallahu fikum. Kalau kayak kita kan, wah berat, berat. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, asani yang kedua, annal amal minal iman, bahwasanya amal bagian dari iman. Li annal mahabbata min a'malil qalbi, karena yang namanya cinta bagian amal qalbu, bagian amal qalbu. Dan ketika dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, kenapa tidak dinafikan iman? Karena tidak ada amal. Amalnya berupa apa? Cinta. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada iman. Maka ahlu sunnati wal jamaah menyatakan iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Perbuatan dan ucapan. Qaulun, ucapan. Ucapan apa? Ucapan lisan, ucapan kalbu. Amalan, amalan apa? Amalan jawareh, amalan anggota badan, dan amalan kalbu. Jadi udah include itu i'tiqad. Makanya salaf hanya mencukupkan qaulun wa amalun. Ada lagi yang mengatakan i'tiqadun qaulun wa amalun, keyakinan, ucapan, amalan. Ya, namun kalau hanya dicukupkan dengan qaulun wa amalun, itu sudah mencakup i'tiqad. Karena qaul qaulul lisan. Dan amal ya, bagian dari iman. Murji'ah berpendapat iman hanya ucapan dan keyakinan. Ini Murji'atul Fuqaha. Dan Murji'ah juga mengatakan amal syarat kesempurnaan iman. Amal syarat kesempurnaan iman. Ya, barakallahu fikum. Ini madhabnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Tidak, amal bukan syarat kesempurnaan iman. Karena kalau amal syarat kesempurnaan iman, kenapa dikatakan oleh para ulama kita itu sebagai madhab irja, madhabnya kaum Murji'ah? Amal syarat kesempurnaan iman. Karena kalau yang namanya asyartu kharijul masyrut. Paham enggak? Yang namanya syarat itu di luar, tidak termasuk apa yang dipersyaratkan. Contoh, syarat sahnya sholat adalah toharoh. Syarat sahnya sholat adalah apa? Toharoh. Ya. Maka toharoh di luar sholat. Paham enggak sih? toharoh di luar sholat. Toharoh syarat, masrut yang dipersyaratkan sholat ini, sahnya sholat. Toharoh di luar sholat, toharoh sama gak sama sholat? Enggak, beda kan? Tapi kalau ada toharoh, baru sah sholat. Itu bukan begitu iman dan amal korelasinya. Amal yaitu iman. Amal itulah iman. Iman itulah amal. Paham gak sih? Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman qaulun wa amalun. Yazid bita'ah, iman bertambah dengan ketaatan amalan, ketaatan perbuatan, wa yanqus bil maksiyah. Dan berkurang iman dengan kemaksiatan, kemaksiatan ucapan, kemaksiatan amalan. Paham gak sih? Ya, barakallahu fik. Belum ngerti sini enggak, Pak? Ngerti? Ya, mana yang enggak ngerti? Yang mana? Biar disingkap syubhatnya di sini. Yang mana yang belum ngerti? Iman amal. Ah, iman. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat iman itu adalah qaulun, ucapan dan amalan. Paham enggak? Ya, ucapan. Maka seorang yang berucap baik, ya, beramal baik, itulah keimanan. Dan enggak ada iman kalau enggak ada amalan dan ucapan. Abu Thalib meyakini di kolbu Islam yang benar, tapi dia enggak mau mengucapin. Ada iman enggak? Enggak ada. Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Al-Khalid bin Al-Walid, dia tahu Islam yang benar, dia yakini. Hatta Fir'aun juga yakin. Itulah yang benar yang dibawa oleh Musa. Tapi diucapkan enggak oleh Fir'aun? Enggak. Diamalin enggak oleh Fir'aun? Enggak. Tapi di kolbunya membenarkan enggak? Dikategorikan beriman enggak Fir'aun? Enggak. Dikategorikan beriman enggak Abu Thalib? Al-Walid bin Mughirah? Enggak. Munafik punya ucapan. Idza ja'akum rasul idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Munafik punya amalan berupa apa? Amalan berupa ucapan, berupa amalan juga. Mereka sholat. Bahkan mereka jihad. Mereka haji. Munafik ini punya amalan. Punya ucapan. Ijaja akal munafikun. Kalau munafik datang pada engkau wahai Nabi, qalu, mereka mengatakan, nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Ini iman bukan? Apa ucapan bagian dari iman bukan? Iya. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Allah tahu engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Namun Allah mempersaksikan munafik itu dusta. Kenapa munafik dusta? Karena dia enggak punya i'tiqad, keyakinan. Qaulul qalbi, amalul qalbi. Nifaq. Karena yang namanya kemunafikan izharul iman. Menampakkan keimanan. Namun menyembunyikan kekufuran. Paham enggak sini? Jadi iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ucapan kolbu, ucapan lisan. Perbuatan anggota badan, perbuatan kolbu, amalan kolbu. Ngerti gak sih? Belum? Ya, cuma tadi kan ada apa? Yang harus, kalau orang munafik kan berarti menyembunyikan kekufuran. Nah, misalnya orang yang apa? Ya dia sholat, terus dia mengaku beriman, terus dia kayak ragu-ragu ini kalau orang Kristen kafir gak? Berarti gak ada amalan kolbu. Karena amalan kolbu itu mesti yakin Islam yang benar, kekufuran adalah kekufuran. Kalau dia ragu orang Kristen kafir apa enggak, maka dia enggak beriman. Karena enggak ada amalan kolbu dia. Ya, amalan kolbu dia at-tasdik, berupa membenarkan apa yang Allah kabarkan. Allah kabarkan kepada kita, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Terkait Nasrani, Allah kabarkan kepada kita, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Laqad kafara, sungguh kafir. Qalu, ya, orang yang mengatakan innallaha salisu salasah, Nasrani yang mengatakan Allah bagian dari Trinitas. Ketika dia ragu, berarti tasdiknya enggak ada. Apa itu tasdik? Membenarkan di kalbu. Berarti amalannya enggak ada, amalan kalbunya. Berarti dia enggak beriman. Paham enggak sih? Ini madhab al-sunnati wal-jamaah. Berarti iman bisa hilang dengan tiga komponen ini. Keyakinan di kalbu, amalan kalbu, ucapan kalbu, ucapan lisan, dan amal perbuatan. Tiga. Tapi salaf mengatakan qaulun wa amalun include qaul lisan, qaul jawa, qaul qalb. Amal jawarih, amal qalb. Persis ini pahami? Itu paham? Yang mana yang belum paham? Ayo enggak apa-apa. Biar jangan sampai keluar dari majelis ini enggak ngerti. Ya Reza. Ya tadi itu maksudnya ya, kenapa harus dipersyaratkan tadi? Harus kenapa harus dipersyaratkan yang mana? Kenapa Murji'ah mengatakan kenapa mereka mengatakan amal syarat kesempurnaan iman? Ya, kalau ditanya kenapa silakan tanya kepada Bang Ji'ah. Ya, pemahaman yang benar kayak gitu. Ayo. Oke. Naam. Ya. Baik. Mereka mengambil ini dari Murji'ah. Cuman kan kalau Murji'ah zaman dulu mengatakan amal bukan bagian dari iman. Amal bukan bagian dari iman. Kalau Murji'ah zaman sekarang mengatakan amal syarat kesempurnaan iman. Ini konsekuensinya. Ya. Kalau orang enggak punya amal sama sekali tetap beriman, cuman enggak sempurna imannya. Kalau Murji'ah zaman dulu amal bukan bagian dari iman, enggak ada amal ya enggak ada, enggak masih tetap beriman, enggak masalah. Murji'ah zaman dulu itu diadopsi oleh kalangan Jahmiyah. Jadi Jahmiyah itu kalau dalam bab asma sifat mereka Mu'attilah, bukan musyabbihah. Kalau dalam bab takdir mereka Jabriyah. Dalam bab iman mereka Murji'ah. Ya, mereka Murji'ah. Lawannya Khawarij. Baik. Nah, kenapa mereka berpendapat seperti itu? Ya. Baik. Ini mungkin ada diksi-diksi dari kalangan ulama yang memang keliru. Saya katakan ulama Ahlussunnah. Semisal ulama madhab Hanafi. Mereka dijuluki oleh ulama Ahlussunnah sebagai Murji'atul Fuqaha. Murji'ahnya ahli fikih. Ya. Madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, walaupun dikatakan oleh Ibn Abdul Bar di kitab beliau ya, Al-Istizkar dan At-Tahmid, bahwasanya Imam Abu Hanifah rujuk dari pendapat beliau ini, dikutip oleh Syekh Utsman Al-Khamis ya, pendapatnya atau rujuknya Imam Abu Hanifah ini, bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan iman itu i'tiqadun wa qawlun, keyakinan dan ucapan saja. Namun tetap dikategorikan ulama Ahlussunnah, tapi tetap dilabeli Murji'ah. Ya, tetap dilabeli Murji'ah. Kenapa demikian? Karena Imam Abu Hanifah dan seluruh pemuka mazhab Hanafi, termasuk di antara Abu Ja'far At-Tahawi di Aqidah At-Tahawiyah beliau, pernah dengar enggak Aqidah At-Tahawiyah? Itu Aqidah At-Tahawiyah dalam bab iman Murji'ah. Ya, mengatakan amal bukan bagian dari iman. Iman hanya qaulun wa i'tiqadun, amal enggak ada. Karena beliau Hanafi, dulunya Syafi'i. Abu Ja'far At-Tahawi dulunya Syafi'i, bahkan beliau keponakan dari Al-Imam Al-Muzani. Al-Muzani tahu? Murid dari Imam Syafi'i yang ada di Mesir. Ya, Al-Muzani adalah khal. Khal dia, omnya dia dari pihak ibu. Omnya dia. Pindah ke madhab Hanafi, akhirnya ngikut madhab Hanafi. Kalau ulama zaman dulu ngikut madhab fikih, ngikut juga akidahnya. Kalau sekarang, lain lagi. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Gado-gado. Tasawufnya Ghazali. Ya. Tasawufnya Ghazali. Allah musta'an. Bahkan ada yang madhab Syafi'i, akidahnya wahdatul wujud. Ya. Baik, barakallahu fiik. Yang meyakini Allah ada di mana-mana itu wahdatul wujud. Pemahaman halaj, hululiyah. Ngeri itu lagi. Kalau Asy'ari sendiri bukan meyakini Allah di mana-mana, tapi Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Gitu ya, jangan salah ya. Nanti antum memfitnah orang-orang Asy'ari ini. Asy'ari itu tidak meyakini Allah ada di mana-mana. Yang ada di mana-mana itu pemahaman kaum hululiyah, wahdatul wujud. Ya. Baik, barakallahu fiik. Sampai mana tadi? Nah. Jadi, nah, tadi Murji'atul Fuqaha mereka tetap mengatakan ya, meyakini walau mereka secara teori amal bukan bagian dari iman, namun mereka tetap meyakini orang yang tidak beramal ada konsekuensi terhadap keimanan. Paham gak sini? Hah? Sama aja. Kalau kata Ibn Abil Is Al-Hanafi di Syarah Aqidah Tahawiyah beliau, Ibn Abil Is madhabnya apa? Hanafi, Al-Hanafi. Beliau berpendapat dengan pendapat Ahlussunnah karena beliau di buku tersebut banyak mengutip ucapan Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim. Kata Ibn Abil Is Al-Hanafi, khilaf antara Ahlussunnah dan madhab Hanafi dalam masalah iman, khilaf secara lafaz saja. Namun kata Syekh Ibn Baz, enggak, khilafnya hakiki. Karena dari lafaz ini berbahaya sekali. Sudah? Makanya karena mereka tetap mengatakan orang yang enggak beramal tetap punya konsekuensi keimanan, tetap dianggap Ahlussunnah. Syekh Shalal Fauzan mengatakan madhab Hanafi itu madhab Ahlussunnah. Nah, ini yang sekarang nih, tadi ditanya oleh Reza. Orang-orang kontemporer ini yang dibawa oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi ini yang mengatakan iman apa amal syartu kamalil iman. Ya, syarat kesempurnaan iman. Mereka ini lebih berbahaya daripada Murji'atul Fuqaha. Karena mereka meyakini enggak ada amal tetap beriman. Bahkan amalnya kufur enggak beriman. Banyak diantara mereka yang mengikuti madhab ini, lihat apa respon mereka terhadap pelaku kekufuran akbar, bahkan penista Islam yang jelas ma'lum minad-din bidaruroh, kafir dia. Adi Armando ngucap kalimat kufur, ya, mengamalkan amalan kufur. Ada komika ngeledek Islam, Abu Janda ngeledek Islam. Imannya udah enggak ada dengan sebab iman amal dia. Amalan dia. Namun orang-orang yang mengadopsi keyakinan ini, pemahaman ini nih, apa kata mereka? Oh, jangan kafirkan dia. Bisa jadi di kalbunya dia mengingkari. Lihat, mengembalikan iman ke urusan kalbu. Itu Jahmiyah. Itu Jahmiyah. Itu Murji'ah. Dan ini saya jujur katakan, ini mereka ini banyak pengikut Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi sendiri sudah ditahdir oleh Lajnah Daimah sampai hari ini enggak dicabut tahdirnya sejak 2001. Berarti sudah 20 tahun lebih. Sejak 2001 sampai Syekh Ali Hasan wafat. Semoga Allah ampuni beliau. Sampai hari ini ditahdir, ditandatangani oleh Syekh Mufti Saudi Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Shalih Al-Fauzan, sampai Mufti ulama Saudi yang ikut tanda tangan yang lain yang wafat, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Al-Budayan, sampai sudah wafat belum rujuk Syekh Ali Hasan. Bahkan beliau sering ke Indonesia, sering membenarkan pendapat beliau dan menyalahkan ya, atau tidak terima dengan tahdir ulama kibar Lajnah Daimah. Ya, dan beliaulah yang sering datang ke Indonesia setahun dua kali bikin majelis. Madu'unya ustad-ustad, ya ustad-ustad itu yang punya keyakinan ini. Makanya kemarin banyak kasus, semisal penghalal zina. Ingat gak kemarin namanya Abdul Aziz dari IAIN yang mengatakan zina itu halal kalau hubungannya suka sama suka. Ditakfir oleh ustad-ustad. Kafir, karena jelas maklum minad-din bidaruroh, kesepakatan ijma ulama kaum muslimin, siapa yang mengatakan zina halal walaupun dia enggak berzina, dia kafir murtad keluar dari Islam. Ada ustaz-ustaz yang mengatakan oh jangan kafirkan dia. Nah, ini dari sini nih pemahaman amal syarat kesempurnaan iman. Makanya kalau mau bersalafi ikut madrasah Najdiyah, ulama kita yang ada di Saudi Arabia. Bukan ulama yang dari Urdun, yang dari Syekh Ali Hasan. Karena seperti ini berbahaya. Ya. Jangan kafirkan. Adi Armando bisa enggak kafir gitu. Abu Janda bisa enggak boleh dikafirin? Ajib ini. Dan kafir. Belum tegak hujah. Antum baca usul salasa. Surat Al-Asr aja udah tegak hujah. Kata Imam Syafi'i apa tentang surat Al-Asr? Ya, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah laqafathum." Seandainya Allah enggak menurunkan hujah kepada hamba kecuali surat ini aja sudah cukup. Syekh Shalal Fauzan ditanya apakah umat kaum muslimin di Rusia tegak hujah? Tegak hujah. Syekh Fauzan ditanya tentang apakah tegak hujah itu hanya di Saudi Arabia yang menerapkan syariat Islam? Enggak. Bahkan kaum muslimin di Rus, di Rusia tegak hujah. Karena Al-Qur'an sudah nyampe. Ya. Kecuali enggak ada Al-Qur'an, enggak ada hadis, enggak ada dai, enggak ada agama sama sekali. Enggak ada syiar sama sekali. Ini Indonesia katanya negara Islam. Kok belum tegak hujah? Lagi pula tuh yang si Abdul Aziz itu, penghalal zina itu dari Yayan itu didebat sama Ustaz Zaitun Rasmin di TV One. Saya nonton sendiri dan atau bisa lihat cuplikannya di YouTube. Didebat, lihat. Apalagi mereka kembalikan lagi, bisa jadi ada syubhat di kepalanya. Bisa jadi hatinya mengingkari. Dan urusannya kembali ke kolbu. Itu madhab Murji'ah. Tinggalin madhab kayak begini. Ya. Dan memang jujur aja saya kesampaikan, salafi di Indonesia itu madrasahnya terpecah. Ya. Makanya beda ulama kita di Saudi dengan yang dari Yordania itu. Ya. Yang dari Yordania itu sekarang naik daun. Kalau dulu enggak. Dulu zaman Laskar Jihad, yang banyak itu pengikutnya yang Laskar Jihad. Yang pengikut Syekh Ali Hasan sedikit. Dulu ngikutnya Syekh Robi, Syekh Mukbin. Ya, dulu. Walaupun dalam bab iman mereka sama. Karena Syekh Robi sama dengan Syekh Ali Hasan. Tapi berantem juga. Makanya kan itu tahdir-tahdiran itu. Sesama mereka sendiri. Ya, Allah musta'an. Ya, barakallahu fikum. Makanya fokus ke kitab tauhid ini. Ya, kitab usul salasa. Ya. Ini penting. Ya, khidmat-khidmat para ulama terhadap risalah a'immatud dakwah ini di sini. Ya, di kitab tauhid kasbus syubhat, usul salasa, qaidul arba. Ya, ini penting di sini. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Udah, selesai ya. Bisa dipahami Reza. As-salis wujubu taqdimi mahabbatillahi wa wujubu taqdimi mahabbati Rasulillahi sallallahu ala mahabbatil waladi wal walidi wan nasi ajmain. Wajibnya mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kepada anak, orang tua dan manusia seluruhnya. Ini hukumnya fardhu ain. Ya. Dan mewujudkan cinta kepada Nabi yaitu dengan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengenal Nabi karena nanti kita akan ditanya di kuburan tentang Nabi. Marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka? Siapa Nabi? Mengenal Nabi, sirah beliau. Masa kita tahu sejarah Ken Arok, Ken Dedes. Bahkan sebagian kita tahu sejarah dongeng paling berantakan itu, kisah tentang Tangkuban Perahu. Itu dongeng paling rusak itu. Raja kencing raja diminum babi, lahir bayi cantik. Ya. Raja tahu ini anak dia diambil dari ya, yang pas bayi babi bersalin diasuh sama raja jadi putri cantik jelita, dewasa berebut orang ngelamar. Ya. Siapa namanya? Itu? Hah? Sangkuriang itu. Nama perempuannya siapa? Dayang Sumbi. Apa? Dayang Sumbi. Dayang Sumbi karena dia stres banyak orang ngelamar lari ke hutan. Lari ke hutan dia lagi nyisir, sisirnya jatuh, bernazar. Siapa yang bisa ngambilin sisir saya jadi suami saya? Eh, anjing yang ngambilin sisirnya. Kawin sama anjing. Lahir anak Dayang Sumbi. Eh, siapa? Sangkuriang udah dewa udah apa? Udah kecil main sama anjing. Anjingnya bikin kesalahan, dia bunuh anjingnya. ibunya marah, itu bapaknya diketok anaknya, anaknya kabur udah dewasa, balik lagi ke hutan, ibunya awet muda mau ngelamar anaknya, ibunya tahu ini anak dia. Terjadilah kisah Tangkuban Perahu, kisah paling paling rusak, paling abnormal. Kisah apaan itu ya Allah? Kisah apa lagi itu? Allah musta'an. Baik, lanjut lagi. Munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab tauhid, hai sudalal hadisu ala wujubi taqdimi mahabbatillahi wa rasulih. Di mana hadis ini menunjukkan akan ya, wajibnya memprioritaskan kecintaan kepada Allah, kepada Rasul Allah dan Rasulnya, ya, ala mahabbati man siwa, daripada kecintaan kepada selain keduanya. Ya, munasabatul hadis li tauhid, korelasi hadis ini dengan tauhid. Hai sudallal hadisu ala wujubi taqdimi mahabbatillahi wa rasulih, di mana hadis ini menunjukkan akan kewajiban mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ala man siwah, daripada selain keduanya, siwahuma. Tidak, oleh karena itu takunul mahabbatu ibadatan. Ya, oleh karena itu ya, mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibadah. Ya. Wa sarful ibadati li ghairillah syirkun. Dan memalingkan ya, ibadah kepada selain Allah itu syirik. Makanya kalau ada orang gak punya rasa cinta sama sekali kepada Rasulullah SAW, apalagi kepada Allah, maka dia kafir. Maka dia kafir. Kalau memang gak punya rasa cinta sama sekali kepada Rasulullah SAW, cuek aja dia, gak peduli sama Rasulullah SAW, gak bisa. Kita mesti menghadirkan, ingat jasa-jasa Rasulullah SAW. Dahulu beliau dakwah sendiri, dahulu beliau adalah orang yang dihormati, karena dakwah beliau dihinakan, beliau diusir, diancam dibunuh, diperangi dan seterusnya. Ya. Sehingga kita dengan jasa beliau, dakwah beliau, kita ya sebenarnya kita ini pantas kan beriman. Ada orang selevel Al-Khalid bin Al-Walid yang cerdasnya berjumpa Rasulullah SAW dari pemuka Quraisy, memahami bahasa Arab dengan level yang tertinggi di zaman tersebut, yang belum ada lahan, belum terkontaminasi bahasa Arab, paham sekali Al-Quran, ini bukan sihir, bukan dukun, bukan syair. Namun ternyata karena gak enak sama kaumnya, dia cukup membenarkan di kolbu, dia kafir kepada Rasulullah SAW. Ternyata orang selevel Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Al-Khalid bin Al-Walid, gak dapat iman. Orang selevel Abu Talib, pemuka Quraisy, ya, pemuka Quraisy, paman Rasulullah SAW yang menaungi Rasulullah SAW sejak kecil, mengasuh beliau, membela dakwah beliau sampai wafatnya, gak dapat hidayah. Eh tiba-tiba kita tahu deh kita ini gimana, tiba-tiba Islam. Eh, ini, ya. Ini masya Allah, Abu Talib itu yang paman Rasulullah, Abu Lahab paman Rasulullah, besan Rasulullah, udah paman besan lagi. Bahkan dalam riwayat disebutkan dua putri Rasulullah SAW menantu Abu Lahab. Jadi Abu Lahab besan sama Rasulullah dua kali. Hah? Dua. Ternyata Abu Lahab istrinya Ummu Jamil kafir. Allah hinakan. Kita baca tambat tiada Abi Lahab, celaka tangan Abu Lahab. Wa mra'atuhu, istrinya Ummu Jamil, hammalatul hatab, pembawa, tukang pembawa kayu bakar, tukang fitnah. Padahal hidup bersama Rasulullah. Kalau beriman aja dia jadi sahabat, ya. Hei, kita tiba-tiba ini lahir dari antah berantah Islam. La ilaha illallah. Makanya ingat jasa Rasulullah SAW ini, cinta pada Rasulullah. Siapa sih orang yang paling berjasa? Rasulullah SAW. Jangan kayak si murtad itu. Siapa yang paling berjasa atas bangsa Indonesia? Insinyur Soekarno atau Nabi Muhammad? Si murtad itu busuk. Hah? Udah kafir sebelum dia pindah agama, udah kafir, Pak. Ketika dia mengatakan, kondekku lebih indah daripada cadarmu, kidungku lebih merdu daripada adanmu, kebayaku lebih indah daripada gamismu, itu udah kafir. Gak usah nungguin dia murtad, udah kafir. Emangnya kita jamiah apa? Oh, bisa jadi kalbunya mengingkari gitu. Allah musta'an. Enak aja siapa yang paling berjasa buat kita, Soekarno apa? Soekarno kapan di sumur itu pegang bedil? Kapan orang lahir dari rahim Belanda, sekolah di Belanda, abis dari ITB sekolah ke Belanda? Kapan dia pegang bedil? Bahkan dia mengkhianati para ulama. Yang berjuang itu ulama mujahidin di Ponogoro yang berjuang, Jenderal Sudirman, Bung Tomo yang berjuang, ustaz-ustaz, Haji Miskin, Imam Bonjol, Patimura itu muslim itu, Sultan Hasanuddin. Ya, lihat itu yang berjuang. Jadi yang proklamator. Para ulama membawa draft diizinkan kaum muslimin menjalankan syariat Islam. Syariat Islam untuk kaum muslimin aja. Dicoret apa aja. Malah dia mewarisi undang-undang setan Belanda, jadilah UUD 45. Jadi dasar negara kita. Siapa yang berjasa? Ya Rasulullah SAW. Kalau gak ada Rasulullah, kita ini dijajah sampai sekarang. Karena gak ada semangat jihad. Tahu gak ini? Semangat jihad gak ada. Di Sumbar gak ada semangat jihad. Baru setelah Haji Miskin pulang, menggelorakan semangat jihad. Setelah belajar dengan ulama-ulama di Saudi Arabia yang merupakan murid-murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pulang, menggelorakan jihad. Lihat di Aceh, Cut Nyadin, Panglima Polim, Teku Umar, Cut Mutia menggelorakan perlawanan kepada Belanda atas dasar jihad. Sampai Bung Tomo atas dasar jihad. Allahu Akbar pekikannya, bukan NKRI harga mati. Nah ini ya. Jadi ingat jasa Rasulullah, hadir cinta kita kepada Rasulullah SAW. Orang tua kita yang paling berjasa kepada kita. Naam. Apalah artinya kita hidup dari rahim orang tua, dari benih orang tua, tapi ternyata tumbuh kembang dalam keadaan gak kenal agama, kufur, apalah artinya? Bahkan orang tua itu yang disifati oleh Rasulullah SAW membuat kafir anaknya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam aslinya, di atas fitrah, bayi lahir di atas fitrah Islam. Ternyata fa abawahu yuhawidani aw yunassirani. Namun kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, menjadikan Nasrani. Apa artinya dilahirkan dari orang tua? Ternyata orang tua bikin kita kufur. Rasul yang mengatakan kedua orang tuanya menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Yahudi, padahal dia lahir di atas fitrah. Makanya kalau mau main jasa-jasaan, jasa Rasulullah SAW daripada orang tua kita. Makanya Nabi katakan, la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi, min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi sosok yang paling ia cintai melebihi anaknya, kedua orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Dan cukup ya? Nanti bab selanjutnya ini panjang. Makasih nih Pak Kasino, kitabnya saya ketinggalan kitab. Ya, kitab BK Pak Kasino masih bersih. Ya, jazakallah khairan. Ya, lagi yang mau bertanya lagi silakan. Tafadhol.